Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwatul kiram rahiman yarhamakumullah wa barakallahu fikum. Dengan taufik dan kemudahan Allah SWT, kita kembali lanjutkan pembahasan kita terhadap karya tulis Al-Imam Ahmad rahimallahu taala, Imam Sunnah, dalam karyanya yaitu Usul Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Kemudian di antara prinsip sunnah yang berikutnya yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, wa man taraka salata faqad kafar wa laysa min al-a'mali syai'un tarakahu kufrun illa as-salah man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahala Allahu qatlahu. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari sekian prinsip-prinsip sunnah dan sebagai tentunya penopang dari agama ini, di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, demikian pula Jabir radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Buraidah dalam Musnad Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu salah faman tarakaha faqad kafar. Prinsip yang menunjukkan pentingnya dalam agama ini, dalam sunnah, dalam Islam, yaitu barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka dia teranggap kafir. Dan Al-Imam Ahmad menukilkan hadis yang lainnya atau athar yang lainnya yang para sahabat, demikian pula yang setelahnya dari zaman mereka, mereka sepakat, laisa minal a'mali syai'un tarakahu kufrun illa salah. Tidak ada suatu amalan di dalam Islam ini yang jikalau seseorang meninggalkannya teranggap kafir melainkan salat. Ya, tidak ada suatu amalan yang seorang muslim meninggalkannya di dalam Islam ini kecuali salat. Adapun yang lainnya menunjukkan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan puasa atau meninggalkan zakat atau meninggalkan haji, tidak teranggap kafir. Tetapi tatkala dia meninggalkan salat, maka tercap dia sebagai kafir, terponis dia sebagai kafir. Oleh karena itu dalam asar ini disebutkan man tarakaha fahuwa kafir, barang siapa meninggalkannya maka dia teranggap kafir. Wa qad ahalallahu qatlahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk dia dibunuh. Tayyib. Tetapi tentunya ikhwati fillah rahiman yarhamakumullah, prinsip ini atau praktik ini dilakukan oleh umara, dilakukan oleh penguasa yang berhak untuk membunuh tarikis salah, orang-orang yang meninggalkan salat. Bukan hak pribadi kita masing-masing, atau bukan ditegakkan oleh kita masing-masing, tetapi penguasa, pemerintah, raja ataupun presiden yang mereka berprinsip di atas prinsip Islam, di atas syariat Islam, untuk menegakkan hukum ini. Ayuhal muslimun, ibadallah rahimani rahimakumullah, prinsip ini telah kita sebutkan tadi, tentunya menunjukkan prinsip yang penting, yang ditopang dengan nusus, nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah, menunjukkan pentingnya salah. dan patokan dianggap Islam seseorang itu dengan salat. Antum ketahui dalam ayat yang saya bacakan tadi di salat ya, di surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, fa in tabu wa aqamu as-salata wa atau az-zakah fa khallu sabilahum. Pentingnya di sini salat sebagai barometer patokan teranggap muslim seseorang, sehingga halal atau sehingga haram darah, harta dan kehormatannya ketika dia telah melakukan salat. Allah nyatakan jikalau dia bertobat atau jikalau mereka bertobat dari kalangan orang-orang musyrikin, kafirin, demikian pula mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, berikan mereka jalan kebebasan, tidak boleh untuk diganggu. Tetapi mereka-mereka yang tidak termasuk tiga poin ini, tidak bertobat, tidak menegakkan salat, tidak menunaikan zakat, Allah perintahkan sebelumnya, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, bunuh, perangi orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka, wa khudhuhum wa suruhum wa qudu lahum kulla marsad. Demikian pula tawan, tangkap, penjara serta intai mereka di tempat-tempat pengintaian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kecualikan ilal ladzina tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa khallu sabilahum, terbebas dari gangguan kaum muslimin, tidak boleh untuk diperangi. Demikian pula di ayat yang setelahnya, masih dalam surat At-Taubah, Allah nyatakan fa in tabu wa aqamu as-salata fa ikhwanukum fid din. Jikalau mereka bertaubat, orang-orang musyrikin ini, orang-orang kafirin, menegakkan salat, menunaikan zakat, Allah nyatakan fa ikhwanukum fid din, baru mereka teranggap saudara kalian di dalam agama ini. Ya. Merupakan ikhwani fillah, ikhwani fid din, saudara seagama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya saudara itu ada di atas Islam, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Tayib, menunjukkan barometer, mi'yar, ukuran teranggapnya seorang muslim tatkala dia salat. Maka tatkala salat ini ditinggalkan sebagai syiar, bal min a'zam syiaril Islam, bahkan termasuk syiar Islam yang paling agung, maka teranggap dia kafir. Ya, teranggap dia kafir. Demikian pula Allah SWT nyatakan tentang agung dan pentingnya kedudukan salat di dalam Islam. Allah nyatakan di surat Maryam dengan firman-Nya, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalquna ghayya. Akan datang suatu generasi, suatu masa, suatu zaman, yang di masa tersebut, di zaman tersebut, orang-orangnya adha'us shalah, melalaikan salat, menganggap remeh, menganggap enteng salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalquna ghayya. Maka orang-orang yang seperti ini melalaikan salat, mengikuti hawa nafsunya, mereka akan terjatuh ke dalam kesesatan. Ya, fangduru barakallahu fikum, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang berita ini. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghasung kepada kita dan segenap kaum muslimin untuk bersabar, beramar ma'ruf nahi munkar, mendidik dan mengarahkan diri kita dan keluarga kita lis salah, untuk salat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di surat Taha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabar dalam melakukannya. Bersabar dalam menyerunya, mengajaknya. mengarahkannya. Demikian pula nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Itu wasiat untuk menegakkan salat. Ya, ini yang menunjukkan dari sekian ayat-ayat dalam Al-Qur'an, dan antum banyak lihat ya, yang disebutkan oleh para ulama lebih daripada 70 ayat Allah SWT gabungkan antara salat dengan zakat. Ini pentingnya kedudukan ini ternilai. Oleh karena itu dalam surat Al-Bayyinah Allah SWT nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Lih, terangkap apa ini semua? Terangkap apa? Terangkap apa ikhwatul fillah? Terangkap apa yang disebutkan Allah SWT tadi? Wadhalika dinul qayyimah. Itu adalah agama yang kokoh. Menunjukkan bahasanya agama dibangun di atas apa? Di atas al-ikhlas. Dan juga di atas salat. Serta di atas zakat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Ikhlas, muwahhid. Di atas tauhid. Persaksian. Syahadah. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian Allah firmankan, wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Maka ini semua Allah katakan, wa dhalika dinul qayyimah, sebagai agama yang kokoh tatkala dibangun di atas ini semua ya. Oleh karena ini Imam Ahmad tadi menyatakan dalam suatu athar dari Abi Wail Syaqiq bin Salamah ya, Abi Wail Syaqiq bin Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan Syaqiq bin Salamah ini seorang mukhadram. Apa itu mukhadram? Pernah dengar mukhadram? Mukhadram ini orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak beriman. Dan dia beriman setelah Nabi SAW wafat. Ya. Man adraka al-jahiliyah wa adraka al-islam walam yuslim walam yu'min bima ja'a bihi Nabi SAW wa aslama ba'da mautin Nabi SAW. Itu mukhadram namanya. Ya. Sehingga meskipun dia hidup di zaman Nabi SAW tidak dikatakan sahabat karena tidak beriman. Ya. Kemudian lantas iman setelah Rasulullah meninggal wafat, maka dia termasuk dari tabi'in. Sebagian ahli hadis menggolongkan sebagai kibar at-tabi'in. Dari kalangan tabi'in yang tertua. Seperti itu. Karena definisi sahabat akan kita lewati insyaallah setelah poin ini. Apa itu yang dikatakan sahabat? Adapun dalam sunnah, telah kita sebutkan tadi hadis Buraidah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, dan juga hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya antara seorang dengan kekafiran, dan berita lain wal musyrik, dengan kemusyrikan, yaitu tatkala dia meninggalkan salat. Ya, tatkala dia meninggalkan salat. Sehingga ini semua menunjukkan bahwasanya amrus salah amrun azim. Ya. Perkara salat ini adalah perkara yang biasa agungnya. Jangan sampai seorang muslim meninggalkannya atau meremehkannya. Ya. Sehingga Imam Ahmad rahimallahu taala dengan pendapatnya, man taraka salata jahidan aw takasulan yu'tabar kafira. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, baik itu dengan sengaja menentang tentang wajibnya sholat, ya, atau dengan dia bermalas-malasan meninggalkannya, meremehkannya, kafir. Karena dalil-dalil tidak ada yang tafsil, merinci ya, tentang bagaimana kalau dia meninggalkan sholatnya karena tahawuna, malas. Ini Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Malik, yang pada awalnya para ulama sepakat semuanya, sepakat bahwasanya man taraka salata juhudan, yang meninggalkan salat karena menentang, kafir. Ini poin kesepakatannya. Dengan catatan apa? Menentang tentang wajibnya salat. Kenapa? Karena orang yang menentang wajibnya salat ini amrun daruri, perkara yang sudah diketahui oleh semua kalangan bagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan dalam sunnah tentang salat. Sampai Ar-Rasul SAW menyatakan dalam hadis Abdullah bin Umar muttafaqun alaih, bunyal Islam ala khamsin. Ya, Islam dibangun di atas lima perkara, lima pondasi, lima tiang. Antum lihat lima tiang ini ya, akan bukan keislaman seseorang. Satu runtuh, apa yang terjadi? Mencong dia. Dua, tambah dengdek istilahnya ya. Tiga, tambah miring lagi. Terus empat, sampai akhirnya ambruk. Tanyip. Ya, antum lihat bangunan yang dicor, atau yang gampangan yang sering terjadi ya, pom bensin ya. Karena tiangnya kurang kuat, sebanyak pom bensinnya ambruk ya. Demikian pula keislaman diibaratkan oleh Rasulullah SAW dengan perkara yang hissi, sesuatu yang bisa dilihat ya. Islam diibaratkan dengan sesuatu yang hissi, itu di atas, ditopang di atas lima perkara tadi, agar kokoh dan kuat keislaman seseorang. Tetapi semata-mata satu saja ditinggalkan ya, yaitu terutama salat, teranggap lemah, rapuh keislaman seseorang, tidak kuat lagi, kafir ya ketika meninggalkannya. Ma'ruf insyaallah hadis ini ya. Demikian pula hadis Ibnu Umar dan yang lain, yang setelahnya di dalam Arba'in Nawawi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa yusabuhum 'ala Allah ta'ala ya. Senantiasa dibawa pentingnya salat ini untuk menimbang dan menilai keislaman seseorang. Tanyib. Ya, sehingga hati-hati ikhwah dari perkara-perkara ini. Kita nasihatkan pada diri kita pribadi, saudara-saudara kita, tentang wajibnya salat, sehingga jangan sampai seseorang keluar dari keislamannya tatkala dia meninggalkan salat, baik itu dengan sengaja ya, penentangan, ataupun dengan tahawunan yang meremehkannya, takasulan ataupun bermalas-malasan. Allah SWT sebutkan fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Ya. Celaka bagi orang-orang yang salat. Wail, wail sudah antum ketahui tafsiran para ulama, imma wadin finnar, salah satu lembah di neraka, wail ini, atau al-halak, kebinasaan bagi orang-orang yang salat. Ya. Yang bagaimana? Allah SWT sebutkan alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari salatnya. Menggampangkan, mengentengkan, mengakhirkan, atau bahkan sampai masuk pada waktu berikutnya. Ya. Tanggung lagi hajatan di rumahnya. Ya. Salatnya nanti. Ya. Atau di jama. Padahal dia bukan seorang musafir. Ya. Dan yang lainnya. Tanyib. Sehingga khutfillah, sekali lagi ini adalah perkara yang sangat-sangat agung, sangat-sangat besar untuk kita memperhatikan amalan yang satu ini, yaitu salat. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan di surat Al-Ankabut, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar ya. Jaminan bagi orang-orang yang memperbaiki salatnya, ya'ti bi arkaniha wa wujubiha wa mustahabbatiha ya. Dia perhatikan rukun-rukunnya, perhatikan kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, maka salat itu, kata atau firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata, sungguhnya salat tanha, akan melarang, mencegah dari diri seseorang untuk berbuat keji dan munkar. jaminan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi hita." Allah Subhanahu wa taala Maha benar perkataannya, ucapannya. Ya. Sehingga jikalau kita atau kaum muslimin salat tetapi terjatuh ke dalam perkara yang keji dan mungkar, perhatikan salatnya. Kembali. Muraqabah. Kita nilai salat kita itu seperti apa? Benar tidak? Man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Man ahsana Allah, man ahsana bainahu wa bainallah, ahsanallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang dia memperbaiki urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perbaiki urusan dia dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, dengan manusia dan yang lainnya. Baik. Ini yang para ulama saling nasihatkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nun, Dzunnun. Para ulama menasihatkan di antaranya dari tiga perkara ini, yaitu untuk memperbaiki antara urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jaminannya tadi, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sehingga jangan heran, jangan disalahkan, jangan dipojokkan, jangan dijadikan bahan celaan, ejekan. Ya. Kok si fulan sholat tapi mencuri? Si fulan mabok. Ya. Padahal dia sholat. Atau korupsi tapi sholat. Ya itu bukan sholatnya yang salah. Ya. Tetapi orang tersebut belum memperbaiki sholatnya. Ya. Bisa jadi tadi masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya, mencek orang nama apa? Puraga tanpa kadenda. Apa istilah Jawanya? Ya, asal-asalan salatnya. Ya. Yang penting melaksanakan. Ya. Oleh karena itu, para ulama mengingatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membawakan dengan uslub wa aqimus shalah. Wa yuqimus shalah. Tidak dengan lafaz wa addus shalah. Ini hikmah secara bahasa. Karena beda antara menegakkan dengan menunaikan. Kalau menunaikan tadi, akhirkan, yang penting menunaikan. Ya, tapi yang namanya menegakkan, ditegakkan waktu-waktunya, ya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Sehingga Allah SWT, subhanallah, para ahli tafsir menyebutkan ya, faidah dari lafaz aqama yuqimu. Bukan adda yuaddi. Tanyib. Ya, karena kalau menunaikan, semata-mata menunaikan gugur, tetapi tidak itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanyib. Bisa difahami, ikhwan? Ya. Ini termasuk daripada tentunya akidah Ahlussunnah. Ya. Untuk kita memperhatikan poin yang satu ini. Oleh karena itu, di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang meninggalkan salat diperangi. Ya. Kenapa? Yu'tabar kafir, teranggap sebagai kafir. Yang meninggalkan salat, meninggalkan zakat, diperangi di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Ini pun menunjukkan pentingnya kedudukan salat. Oleh karena itu, orang-orang kufar ahli nar, mereka mengatakan ketika ditanya, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Ditanya oleh ahli jannah, ahli nar ini, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka, ya, masuk saqar? Maka jawaban penghuni neraka, qalu lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Ya. Pentingnya kedudukan salat, sehingga siapa yang meninggalkan salat, ya, salah satunya sebagai sebab yang akan menjatuhkan dia ke dalam neraka as-saqar. Tayyib. Oleh karena itu para sahabat memandang suatu amalan yang tatkala seorang meninggalkannya teranggap kafir, melainkan amalan salat. Ya, amalan salat. Meskipun tadi dalam permasalahan ini para ulama berselisih, ya, sepakat kalau meninggalkannya karena menentang, berselisih kalau meninggalkannya karena ya bermain-main atau bermalas-malas atau meremehkan. Tetapi itu semua ancaman-ancaman yang ada menunjukkan untuk kita berhati-hati jangan sampai meremehkan ya kedudukan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud fi sahihain, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat sesuai dengan waktunya ya. Tidak sebelum waktu, tidak keluar waktu. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, salat telah ditetapkan waktu-waktunya sehingga dilaksanakan salat sesuai waktu-waktunya. Barang siapa yang dia ta'adzar uzur melaksanakan salat di awal waktu, maka boleh dia melakukannya selama masih masuk waktu, selama masih masuk waktu. Ya, tentunya hal ini dalam kitab-kitab fikih. Ya, seperti apa mawaqitu shalah, waktu-waktu yang teranggap ya dia boleh untuk melakukan salat tersebut. Demikian pula salat ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, yang sering kita singgung pula, min a'zami asbabin nasri, sebagai sebab terbesar yang akan datangnya pertolongan Allah SWT. Lianna asbaban nusrah kathirah, karena sebab datangnya pertolongan Allah SWT itu banyak, dan paling besarnya yaitu salat diantaranya ya, diantaranya salat. Tanya, diantaranya as-salat. Allah SWT sebutkan alladzina immakannahum fil ardi aqamus salat wala yansurunallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Dan surat Al-Hajj kalau tidak salah, wala yansurunallaha may yansuruh, Allah SWT akan menolong orang-orang yang menolong Allah SWT, menegakkan syariat Allah SWT. Inna allaha laqawiyun aziz, sesungguhnya Allah SWT maha kuat, maha perkasa. Siapa mereka yang akan ditolong oleh Allah SWT? Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah, kata Allah. Yaitu orang-orang yang mereka tatkala Allah berikan kedudukan di muka bumi ini, menegakkan salat ya. Sehingga seorang amir ya, seorang amir, seorang penguasa, seorang pemimpin, seorang raja, seorang komandan pasukan ya, dalam berjihad, hendaklah dia memperhatikan pasukannya, rakyatnya, untuk mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan dalam pertempuran tatkala mereka menjaga salatnya ya, sebagai sebab. Sehingga bagaimana kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan melawan orang-orang kufar ya, seandainya di sana ada jihad, kemudian mereka apa? Tarikus salah, meninggalkan salat. Ya, perkara yang mustahil, yang Allah SWT akan memberikan pertolongan dengannya. Ya, kalau mereka menjauhi sebab-sebab yang akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini secara ringkas insyaAllah, secara panjang lebar dibahas dalam kitab fikih tentang hukum orang yang meninggalkan salat. Sehingga dimasukkan perkara ini oleh Imam Ahmad dan juga para ulama yang lain dalam babul aqidah. Babul aqidah. Baik. Dan prinsip Islam, prinsip sunnah. Qala rahimallahu taala wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha dan tadi poin terakhir ya. Allah SWT telah menghalalkan orang-orang yang telah meninggalkan salat. Dan itu pun tadi diingat ya, di bawah panji penguasanya, pemerintahannya. Tidak boleh untuk kita ya membunuh seseorang dianggap karena dia telah meninggalkan salat. Ya, saya bunuh saja, saya culik umpamanya. Tidak boleh. Ya. Seperti ini sekarang yang dilakukan oleh negara Islam, Irak, Syria, yang menganggap murtad orang-orang yang menurut mereka yang meninggalkan salat atau bukan golongannya atau tidak mau ikut dalam pergerakannya. Ya, sehingga dibunuh. Itu bukan urusan mereka, tetapi itu semua diserahkan kepada penguasa, dilaporkan kepada rajanya, seperti kalau di Arab Saudi. ya, maka pemerintah nanti yang akan menindaklanjuti, memanggilnya, mengerahkan pasukannya untuk menciduk orang tersebut. Taib, sehingga dihukumi, dieksekusi, ditegakkan hukum bagi orang tersebut. Taib, bukan pribadi-pribadi kita masing-masing. Dan tentunya perbuatan tersebut dianggap kafir. Adapun untuk mengkafirkan orangnya, ini butuh penelaahan berikutnya. Ya, jangan sampai kita lewat, ya, orang-orang yang lagi nongkrong, "Ih, kafir, enggak sholat kamu." Taib. Marah dia. Taib. Tapi untuk memponis orangnya, ingat, ini semua tadi apa? Memponis perbuatannya. Ya. Orang yang meninggalkan sholat teranggap perbuatan dia kafir. Tetapi untuk lebih jauh daripada itu, mengkafirkan sosoknya, maka ini tentunya dikembalikan hukumnya kepada para ulama. Karena untuk mengkafirkan seseorang ini, ya, ta'yin perorangannya harus ditinjau, melihat apakah ada di sana sebab-sebab yang menghalangi untuk dia dikafirkan atau tidak. Tayib. Jangan sampai bermudah-mudahan kita memanggil, "Hei kafir, kenapa? Karena kamu enggak sholat." Tayib. Seperti itu. Tetapi ingat, perbuatan tadi adalah teranggap sebagai kafir. Dan jikalau memang sudah ternafikan, tidak ada sebab-sebab yang menghalangi untuk dia dikafirkan, maka termasuk pula orangnya kafir. Ya, al-muhim ini semua mimbab ikhtiyat, kehati-hatian. Ya, karena akan menarik orangnya kepada kekafiran pula. Qala wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin As-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Utsman ibn Affan. Nuqaddimu haula'i ats-tsalatsah kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalik. Prinsip yang berikutnya, kata Imam Ahmad rahimallahu taala, sebaik-baik dari umat ini setelah nabinya, yaitu Abu Bakar. Ya, tentunya sebaik-baik umat alal itlaq ba'da nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam humus sahabah, mereka para sahabat. Ya, para sahabat disebutkan dalam athar yang kita sebutkan di awal kitab ini dari Abdullah bin Mas'ud tentang keutamaan sahabat. Hum khiyaru hadhil ummah, mereka para sahabat adalah pilihan dari umat ini. Sebagaimana dalam hadis Imran ibn Husain dalam Sahih Bukhari, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah para sahabat. Qarni yaitu zamanku, para sahabat, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Itu menunjukkan mereka adalah orang-orang yang terbaik. Para sahabat dipilih oleh Allah SWT untuk menemani nabinya dalam berdakwah. Ya, karena tentunya memiliki beberapa faktor keutamaan. Ya, hatinya yang baik, yang bersih, yang lurus, ya, dalam menyertai nabinya dalam berdakwah ila Allah. Ya, tidak banyak gerundel, ya, tidak banyak putus asa. Ya, kok dakwah ini capek, ya, atau kok dakwah ini sering disalahkan, taklim libur, ya, panitia enggak ngasih tahu, katanya yang dimarahi Pak panitia, gimana sih kok enggak disebarkan taklim libur. Taib. Atau ustadznya kok enggak ngasih tahu libur. Taib. Sehingga panitia dapat gempuran sana sini, ya, seperti itu. Ini baru yang seperti ini, yang sekecil ini, ikhwati fillah, ujian. Bagaimana dengan para anbiya dilempari oleh kaumnya, ya, dikejar-kejar nyawanya oleh kaumnya. Kita baru apa? Kadang mendapat celaan dari teman-teman kita, ya, ejekan, ya, atau gurauan-gurauan yang tidak mengenakkan, sudah putus asa. Ah, saya mending jadi orang biasa saja, katanya. Iya. Menjadi ikhwan biasa, ya, kita juga ikhwan sama. Menjauh, tidak bertawun dengan saudara-saudaranya. Ya, sungguh besar ujian orang-orang sebelum kita, sehingga Rasul SAW menyatakan, asyadun nasi balaan al-anbiya thumma al-amthalu fal-amthal. Yang paling besar ujiannya itu para nabi, kemudian yang semisalnya dengan mereka itu humul ulama, lianna al-ulama warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Tetapi karena semakin jauhnya kadar keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita menganggap ujian yang kecil ini terasa berat, ya, dalam berdakwah ini, taib, dalam menyebarkan Islam dan Sunnah. Oleh karena itu, ya, Al-Imam Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan was-sabru ala adzabi, ya, ala adzafi, afan, kebawa Sundanya. Ya. Bersabar dalam menganggui, dalam menghadapi rintangan dalam berdakwah. Kenapa? Li'anna man yad'un nas ila dinillah sayubtala. Pasti orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah SWT itu akan diuji. Pasti itu. Jangan dikira dakwah itu ongkang-ongkang kaki, ya. Enggak diuji. Enggak capek. Yang enggak ada hinaan, tantangan. Itu sudah sesuatu sunnatullah. Ya. Kita siap-siap untuk hal itu. Oleh karena itu tadi nasihat Luqman kepada putranya, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Apa setelahnya? Wasbir 'ala ma asabak, sabar terhadap kejadian yang akan menimpa engkau. Kenapa? Karena otomatis amar ma'ruf nahi munkar itu akan ada gangguan. Akan ada akibat, konsekuensi itu. Tanya. Sehingga hal itu harus kita persiapkan. Ya. Harus kita persiapkan. Semakin besar ujian seseorang menunjukkan tentang Rasulullah SAW, ya, kuatnya agama seseorang ditinjau dengan kuatnya ujian yang menimpa pada dia. Ya, man kana fi dinihi ghalidhan ishtadda bala'uh, kata Rasul. Barang siapa yang dia agamanya kuat, maka akan semakin kuat pula ujiannya. Wa man kana fi dinihi raqiqan fakana yubtala biqadri dinihi. Tetapi barang siapa yang dia agamanya lembek, ya, tipis, lemah, maka dia pun akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Seperti itu, ikhwan. Demikian pula Allah SWT nyatakan, "Ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, barang siapa yang dia berjihad di jalan kami, di jalan Allah SWT, lanahdiyahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, ya, orang yang paling besar jihadnya, atau orang yang paling besar bagiannya di atas petunjuk, di atas hidayah Allah SWT, a'dhamuhum jihada, orang yang paling besar jihadnya, ya, mujahadahnya, kesungguhan dia dalam berislam, mengamalkan sunnah, berdakwah, maka akan semakin besar dia mendapatkan bagian dalam hidayah Allah SWT. Tanya. Ini konsekuensi-konsekuensi yang ada, sehingga Allah SWT pilih para sahabat karena mereka sebagai orang-orang yang terbaik menemani nabinya untuk mendakwahkan Islam ini diantaranya. Kemudian diantara yang terbaik dari kalangan para sahabat, humul muhajirun, yaitu mereka al-muhajirun. Wa min khiyarihim, dan yang terbaiknya dari kalangan muhajirun, hum khulafa al-arba'ah, yaitu para khalifah yang empat yang disebutkan oleh Rasul SAW dalam hadis Irbad Ibn Sariyah dalam Sunan Abi Dawud. Fa'alaikum fa'idnahu maya isminkum fasayar ikhtilafan kathira fa'alaikum bithunnati wa sunnati khulafa'ir rashidina al-mahdiyin addu alaiha bin nawajid, ya, berpegang teguh kepada sunnah khalifah ar-rashidun, itu khulafa' al-arba'ah yang empat ini sebagai khiyar al-muhajirin, pilihan dari kalangan muhajirin. Akan ada tafsir nanti, rincian dari Al-Imam Ahmad tentang tahapan-tahapan para sahabat yang terbaik antara mereka. Tuhin. Kelas-kelasnya. Secara umum tadi, manusia terbaik setelah Rasulullah, para sahabat. Kemudian dipilih lagi dari para sahabat itu siapa? Maka diantaranya ini, ya, khalifah yang empat. Dan Imam Ahmad di sini menyebutkan kesepakatan para ulama dengan ditertib, diurut kesepakatan mereka untuk mengutamakan tiga khalifah yang tidak diperselisihkan keutamaan mereka. Tidak diperselisihkan, tidak diperbincangkan keutamaan mereka. Siapa? Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun berselisih tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, para ulama berselisih tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mana yang harus diutamakan, apakah Ali atau Utsman? Taib. Datang persisian ini. Orang-orang Syiah di zaman dulu, Syiah mereka yang paling enteng di zaman dulu, yaitu hanya sekedar membedakan antara Utsman dengan Ali. Mereka lebih mengutamakan Ali ketimbang Utsman. Tetapi Syiah zaman sekarang, ya, Syiah yang dianggap kafir oleh para ulama, ya, karena mereka memiliki kitab yang berbeda, nabi yang berbeda, sesembahan yang berbeda. Tanya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan fa haula'i thalatha kama qaddamahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dzalik. Yang tiga ini, ya, para sahabat tidak berselisih dalam mendudukkan mereka sebagai manusia-manusia utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menunjukkan keutamaan khalifah yang empat ini, Rasulullah sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Abu Dawud, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, dan riwayat yang lainnya, Ar-Rasul SAW menyatakan al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah yang ada setelahku selama 30 tahun. Wa ma ba'daha al-muluk, dan yang setelahnya sebagai kerajaan biasa saja. Ya. Sehingga bagaimana orang-orang sekarang mengatakan khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi? Ya. Khalifah Abu Bakar Al-Baghdadi, pencetus pendiri Islam state, ya. Baik. Seperti itu. Sehingga khalifah kata Rasulullah SAW setelahku hanya 30 tahun saja. Yaitu khalifah Abu Bakar, ya, selama 2 tahun 2 bulan 9 hari. Khalifah Umar 10 tahun 6 bulan 3 hari. Khalifah Utsman 12 bulan 13 hari. Dan khalifah Ali Ibn Abi Thalib mencakup putranya Al-Hasan selama 4 tahun 9 hari. Sehingga hal ini kurang lebih menjadi 30 tahun. Setelahnya bukan masa khalifah, tetapi kata Rasul al-muluk, sebagai kerajaan saja. Kekuasaan saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sekian dulu. Wafakan Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardha, walhamdulillahi rabbil alamin.